السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, seperti mana yang kita janjikan pada semalam, pada hari ini kita akan mengadakan sesi daurah majlis pengajian ilmu menggunakan kitab terjemahan yang berada di tangan tuan-tuan semua itu, yang dijudulkan dengan bagaimana seharusnya kita mentafsirkan Al-Quran Al-Karim. Hakikatnya kitab ini adalah kitab terjemahan yang telah saya lihat diterjemahkan dengan begitu baik ke dalam bahasa Malaysia kita ini, daripada kitab asal yang ditulis oleh Al-Syeikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Kaifa yajibu alaina an nufassir al-Quran al-Karim, bagaimanakah wajib ke atas kita untuk mentafsirkan Al-Quran al-Karim. Apabila dia mengatakan wajib ke atas kita itu, bukanlah itu membawa erti setiap umat Islam wajib tafsir Quran. Kerana kalau menjadi begitu, maka kita semua ini seakan-akan menjadi mujtahid, mufassir. Sedangkan bukan demikian yang dia maksudkan. Tetapi seakan-akan Al-Syeikh Al-Albani menyatakan, bagaimanakah cara sepatutnya untuk kita mentafsirkan Al-Quran Al-Karim. Maknanya lebih kepada kaifiat, tuntutan atau cara yang dituntut, bukan menyatakan hukum taklifi iaitu wajib. Sebelum kita terus pergi kepada perbahasan tajuk kitab, kerana kalau tuan-tuan teliti, kitab ini adalah kitab yang nipis sahaja. Bila kitab nipis, maka mesti orang akan fikir mudah dan cepat untuk habis. Tetapi ini pun suatu perkara yang tidak bercanggahan. Kalau nipis kitab, cepatlah habis. Kalau besar kitab, lambatlah habis. Cuma sebelum itu, maka saya suka untuk menjelaskan tentang beberapa mukaddimah, khususnya kepada berkaitan dengan biografi penulis kitab kita ini. Kitab yang nipis tetapi bermanfaat ini ditulis oleh Al-Syeikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani, beliau adalah salah seorang tokoh ulama hadis yang paling agung pernah wujud pada zaman ini. Di antara jabal, di antara gunung atau bukit bukau yang sangat besar, terutamanya di dalam bidang hadis. Jika diteliti, sebelum daripada zaman beliau dan sehinggalah yang sezaman dengan beliau, tidak ramai yang mampu melakukan apa perkara dan usaha yang telah beliau lakukan. Dari sudut beliau banyak berkhidmat dan berbakti, mempertahankan dan membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hadis sebagai suatu kehidupan sepanjang hayatnya, seakan-akan umurnya adalah berkhidmat untuk hadis secara keseluruhan. Kerana jika kita teliti, sangat banyak peranan beliau dalam menyaring hadis-hadis untuk disebarkan kepada masyarakat, sehingga beliau banyak menerbitkan kitab-kitab hadis yang kita boleh anggap sebagai magnum opus, atau kitab-kitab yang sangat hebat yang telah ditulis berkaitan dengan ilmu hadis. Antara karya agungnya yang masterpiece adalah Silsilah Al-Ahadisus Sahihah, himpunan hadis-hadis sahih yang boleh kita anggap sebagai berbelas jilid. Manakala Silsilah Al-Ahadisud Da'ifah, rangkaian atau himpunan hadis-hadis da'if dan maudhu', dan juga kesan-kesan yang buruk terhadap penyebaran hadis palsu ini dalam kalangan masyarakat telah tercetak sebanyak berbelas jilid juga. Jadi ini antara peranan. Maka Masya Allah, dalam umur yang beliau ada dan beliau diwafatkan oleh Allah ketika 80 lebih tahun, maka telah puluhan bahkan mencecah ratusan kitab berjaya ditulis oleh beliau. Maka ini juga turut tidak dinafikan keberkatan Allah Ta'ala yang Allah beri kepada beliau. Maka ramai orang, walaupun pada hari ini saya tahu hakikat ini dan tidak dapat menafikannya, sebahagian orang dia akan mencela, dia akan tidak suka kepada Al-Albani dengan jasa dan peranan yang tertentu. Biasalah, kalaulah kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang maksum pun tidak ada orang yang suka secara peratus keseluruhan, maka siapa lagilah orang yang datang selepas daripada kewafatan baginda. Maknanya setiap individu dia pasti akan ada musuh. Apa sahaja kebaikan yang dia buat pasti akan ada orang yang tidak suka. Maka mana kita dapat cari seorang manusia yang semua orang menerimanya? Melainkan mesti ada something wrong somewhere jugalah pada orang tersebut, kerana semua orang suka dia. Sedangkan kita, kalau kita benar-benar mengikuti jalan dakwah yang tepat, maka pastilah ada orang yang tidak suka. Dia tidak suka bukan pada peribadi kita kadang-kadang, tetapi dengan apa yang kita bawa. Kita nak ajak orang supaya ikut sunnah, nak ajak orang supaya tinggalkan khurafat, tinggalkan amalan syirik dan bid'ah. Maka kalau manusia yang bergelumang hidupnya dengan perkara-perkara tersebut, dia dah sebati dah dengan amalan-amalan khurafat ini, jadi mestilah dia akan menentang habis-habisan sebarang usaha untuk membuang dan menghapuskan perkara-perkara yang telah mereka amalkan. Khususnya kalau perkara khurafat, tahyul, bid'ah, kesemuanya itu mempunyai hasil dari sudut kewangan. Maknanya dia buat perkara-perkara itu, orang bagi duit, jadi dia seronok lah. Sedangkan apa yang dia buat itu maksiat, apa yang dia buat itu bid'ah, apa yang dia buat itu khurafat dan bercanggahan dengan sunnah. Lalu bila ada orang datang yang tidak ada apa-apa kepentingan menentang usaha ini, nak mengajak orang kembali kepada ajaran sunnah Nabi dan juga Al-Kitab dengan mengikut kefahaman salafus salih, maka orang ini pasti ditentang, pasti kita cantas sebelum ia merebak dengan lebih pantas. Kerana itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, inilah juga yang berlaku kepada Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dia juga ditentang, dia juga dimusuhi dengan pelbagai gelaran dan tuhmahan serta tuduhan-tuduhan yang jahat. Ramai orang memberikan gelaran buruk dengan mengatakan Al-Albani ini dia bukan muhaddis, tetapi dia Al-Muhandis. Iaitu dia hanya seorang tukang repair jam sahaja. Kadang-kadang orang kata muhaddisul asar. Muhaddisul asar ini maksudnya muhaddis pada zaman ini. Tetapi dia orang ubah, dia panggil muhandisul asar, iaitu tukang jam, ataupun muhandisus sa'ah. Maka ini tukang pakar jam. Kita kata apa keaiban pada seseorang itu jika dia bekerja sebagai tukang repair jam? Ini bukan suatu keaiban, bahkan pekerjaan yang halal pun. Dan lebih mengaibkan, kita kadang-kadang guru agama tetapi keilmuan kita sama sekali tidak berjaya sampai seperti Al-Albani yang merupakan tukang jam itu. Sepatutnya kita rasa malu. Kita guru agama, hentam orang itu, hentam orang ini, tetapi kitab yang kita tulis, orang kata tak jumpa mana kitab karya ilmiah yang kita berjaya hasilkan. Tukang jam orang itu pun kitabnya ratusan, karyanya ilmiah, dibedah, dibahaskan, disyarah, sehingga berapa banyak tesis PhD yang terhasil daripada karya-karya beliau. Walaupun beliau tidak ada PhD, tetapi orang buat PhD, master, tesis, kajian untuk meneliti dan menyelusuri pemikiran Al-Syeikh Al-Albani. Siapa lagi hebat? Orang yang ada PhD tapi cek karya Albani yang tak ada PhD ke? Albani yang tak ada PhD dengan orang yang buat PhD based on karya dia. Jadi kita kata Masya Allah, ilmu Allah ini luas. Jangan kita membanding-bandingkan antara satu sama lain, melainkan sepatut usaha sama. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa, itu sepatutnya kita buat. Tetapi malangnya ramai orang kita hanya tahu condemn. Hentam orang itu, hentam orang ini. Kita cuba kita fikir dari sudut perjalanan hidup. Seseorang yang banyak kerja, pastilah dia banyak buat silap. Itu menandakan dia buat kerja. Tapi orang ini tengok tak ada silap. Memanglah tak ada silap, tak ada kerja yang dia buat. Jadi sebab itu kalau ada orang kata Al-Albani dia banyak kesilapan, betul lah dia banyak buat kerja, banyaklah silap. Jadi macam kita tulis kitab banyak, orang ada jumpa satu dua kesilapan, normal lah manusia. Kerana kita ahli sunnah, kita sama sekali tak pernah menisbahkan kemaksuman melainkan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata maksum hanya hak mutlak Nabi, selain Nabi maksum tak? Tak maksum. Maknanya tak selamat daripada silap, tak selamat daripada salah. Tetapi mereka dihitung berdasarkan amalan dan niat mereka. Dia takhrij hadis dan dia keluarkan status hadis ini pada ijtihad dia adalah dhaif. Tetapi ulama lain dia cek, kaji, melihat kepada syawahid, melihat kepada mutaba'at, dan mereka mengatakan hadis ini sebenarnya tidak, bukannya dhaif, tetapi sahih ataupun hasan. Jadi mereka kata, oh Albani tersilap. Okey dah tersilap, sebab itu ijtihad dia, asas usaha dia, dia pun meneliti dengan metod kajian yang sama. Tetapi bila orang kata dia ni silap, orang kata tengok tak layak jadi. Eh, kita pun kalau kita tak belajar takhrij hadis pun, cuba try buat takhrij hadis macam mana cara. Kadang metod takhrij hadis pun kita tak tahu. Macam mana tengok buku. Kadang ada orang sebahagian sampai tunjuk betapa naif. Baca hadis, dia kata hadis ini riwayat Imam Nawawi dalam hadis 40. Kita tengok, kita dengar pun kita tahu orang ni orang tak belajar ilmu ni. Kerana Imam Nawawi bukan riwayat hadis. Imam Nawawi dia nukilkan hadis sahaja. Sebab riwayat hadis An-Nawawi rahimahullah dia letak rawahul Bukhari wa Muslim. Ini perawi hadis. Jadi kadang-kadang kita pun cakap orang telajak, tapi diri kita pun sebenarnya banyak kekurangan. Kita bukan apa hadirin dan hadirat. Al-Albani alim min ulama'il muslimin. Dia ulama' daripada ahli sunnah wal jama'ah. Maka ini menjadi peranan untuk kita mempertahankan, untuk kita membela sekiranya perlu dibela. Kita tak membelakan kesilapan, kita yang kata silap, kita silap. Tetapi kita membelakan orang yang dizalimi, orang yang dituduh dengan pelbagai tuhmahan sehingga dikatakan sebagai kafir, sehingga dikatakan sebagai tidak benar, seorang juhala dan seumpamanya. Maka ini kita pertahankan. Maka pertahankan mereka ini ataupun para ulama ini, siapa sahaja hatta selain Al-Albani pun, jika mereka dizalimi, kita pertahankan. Jika tuduhan ke atas mereka itu silap, maka kita pertahankan. Ini konsep kita sebagai Muslim. Ad-dinun nasihah. Qulna liman lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa'ammatihim. A'immatul muslimin ada dua. Yang pertama al-ulama, yang kedua al-umara, para ulama dan para pemerintah. Jadi para ulama, nasihat kita kepada mereka adalah dengan cara kita mempertahankan mereka, membenarkan segala ungkapan mereka yang benar, dan kita membetulkan ungkapan-ungkapan mereka yang silap. Maka itu metod kita sebagai seorang Islam yang mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi berbalik kepada kisah Syekh kita ini tadi, kita lihat usaha yang beliau lakukan adalah usaha yang begitu besar dan sangat mulia dalam membela dan mempertahankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Daripada zaman dahulu, mereka yang bergelumang dengan ilmu hadis ataupun yang digelar sebagai aliran madrasah ahli hadis, mereka pasti akan dimusuhi, pasti akan dicela, pasti akan ditentang. Kerana biasanya golongan-golongan yang bercanggahan dengan sunnah, mereka ini digelar sebagai ahli bid'ah, ahli bid'ah wal furqah, iaitu para ahli bid'ah dan golongan yang sentiasa berpecah belah. Kita ini ahli sunnah wal jamaah, Jadi kerana itulah mereka akan tentang, mereka akan bantah habis-habisan. Jadi penulis kita pada hari ini rahimahullahu rahmatal abrar, mudah-mudahan Allah merahmatinya dan memasukkannya dan kita semua ke dalam syurganya, amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita pergi kepada mukaddimah yang terdapat di dalam kitab nipis ini tadi. Kalau tuan-tuan melihat di dalam buku terjemahan itu pada muka surat yang pertama, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mukaddimah An-Nashir, penerbit kitab. Dia bukan mukaddimah daripada Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah sendiri. Bagaimana kita tahu? Saya bacakan teks di dalam bahasa Arab terlebih dahulu. Kata para iaitu An-Nashir yang menerbitkan kitab ini, dia mulakan dengan khutbatul hajah, iaitu innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sehinggalah kepada terjemahan amma ba'd. Apa kata para penerbit kitab? Fahazihi risalatun kaifa yajibu alaina an nufassira al-Qur'an al-Karim wa asluha as'ilatun ulqiyat 'ala al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala fa'ajaba anha musajjalatun thumma fa'ajaba anha musajjala thumma furrighat wa tubi'at fi awraq wa quddimat lishaykh rahimahullahu ta'ala faqara'aha wa'allaqa 'alayha bi khatti yadih. Ini adalah suatu risalah yang bertajuk bagaimana cara kita mentafsirkan Al-Quranil Karim. Asalnya ia adalah berupa persoalan-persoalan yang dilontarkan kepada Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah. Fa'ajaba anha musajjala. Maka beliau menjawab persoalan-persoalan ini secara rakaman, musajjalatan. Summa furrighat, kemudian daripada rekod-rekod rakaman ini dia dikeluarkan, ditafrikh, dia dikeluarkan, wa tubi'at, dan dia dicetak, diterbitkan dalam bentuk penulisan, fi awraq, di dalam kertas-kertas atau lembaran-lembaran kitab. Wa quddimat li syaikh rahimahullah, dan penulisan ini dibentangkan dan dibawa kepada syaikh rahimahullah. Fa qara'aha wa 'allaqa 'alayha bi khatti yadihi, lalu beliau membacanya dan memberikan ta'liq, iaitu komentar ringkas pada cetakan tersebut dengan tulisan bi khatti yadihi, tulisan tangan daripada beliau sendiri. Wa qad ra'at al-maktabatul islamiyah fi amman an tanshuraha al-yawm lita'umma bihal fa'idah. Maka maktabah islamiyah, oh, di dalam ini dia tak sebut perkara yang sama, mungkin kerana cetakan yang berbeza oleh para penterjemah kitab. Tetapi maktabah islamiyah di Amman melihat bahawasanya kitab ini sepatutnya disebarkan secara meluas kepada masyarakat untuk menjadikan kefaedahnya menjadi lebih umum. Faedahnya menjadi lebih umum. Wal yantashiru ala syekh rahimahullah wal yu'jar 'alaiha fi qabrihi rahimahullah, supaya dia disebar secara begitu luas dan Syekh Al-Albani mendapat pahala di atas usahanya menjawab persoalan dan permasalahan tersebut. Wa hiya 'ala sighari hajamiha 'azimatul fa'idah, walaupun saiz kitab ini kecil seperti yang terdapat dalam muka surat yang kedua itu, meskipun risalah ini kecil namun di dalamnya terdapat faedah-faedah yang begitu besar dan banyak manfaat yang boleh dikeluarkan daripadanya, sehingga ia dapat membawa kita ke jalan yang benar. Contohnya sebuah kaedah yang berbunyi kullama uhyiyat bid'atun umitat sunnah, ketika mana dihidupkan suatu bid'ah maka mati jugalah satu sunnah. Ramai orang yang tidak perasan hakikat ini. Pada asalnya ada sunnah Nabi dalam hal tersebut, tetapi bila bid'ah masuk maka hilang sunnah itu sehingga dia menjadi terasing dan dilupakan.

keset-keset rakaman termasuk rakaman bacaan Quran. Lalu bila dia lalu ke kawasan tersebut, adakah kita kata orang yang lalu di kawasan ni maka dia wajib diam, wajib dengar bacaan Quran dan fokus? Maka ini tidak. Kerana ini bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Tetapi kalau orang itu memasang bacaan Quran untuk tujuan perniagaan, maka ini salah. Dia termasuk adalah orang yang menggunakan ayat Allah dan menjualkan ayat Allah dengan harga yang begitu murah. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang begitu murah. Kesimpulannya, ini adalah dilarang. Ini tak berkaitan sangat dengan pentafsiran Quran, tetapi ini lebih kepada bagaimana cara Quran itu dipasang untuk kita dengar ataupun untuk kita ini menjadikan sebagai habuan dunia semata-mata. Jadi kalau kita fikir, Quran yang dipasang di corong masjid dan azan itu termasuk kategori mana dia? Tengok kategori yang mana satu. Majlis ilmu ke? Zikir ke? Majlis nak belajar tajwid ke? Ataupun apa dia? Nak kata panggil orang sebagai persiapan, preparation datang masjid. Azan tu panggil orang. Itulah fungsi azan. Tu maksud dia ialah memberitahu telah masuk waktu solat. Ke ada azan lain yang Nabi ajar tapi Nabi tak pernah beritahu, iaitu bunyikan ayat Quran. Ini pun antara perkara yang kita kena ambil. Kadang-kadang kita pasang dengan pembesar suara yang begitu kuat di sebahagian tempat. Orang dekat rumah, orang tu nak cuci kereta, orang tu dengar ayat Quran. Aku nak dengar mana satu ni. Orang tu waktu tu je nak dengar TV, nak dengar apa lama nak hormat. Nanti orang lain akan buat jawapan dia sama dia lah. Oh, dia ni anti Quran. Pula dah anti Quran. Dia bukan anti Quran. Dia baca juga, cuma ada masa dia. Jadi ini sepatutnya tidak sepatutnya berlaku. Kelima, kita dah hampir separuh kepada perbahasan kitab. Jadi 9 je. Kita dah masuk kelima lagi, 4 lagi. Sesungguhnya Allah mengkhabarkan tentang dirinya di dalam nas Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-54. Dan mereka membuat makar. Allah juga membuat makar. Dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Kadangkala sebahagian manusia memahami ayat ini hanya daripada sudut zahir, sedangkan kita boleh mentakwilnya. Adakah yang dimaksud, apakah yang dimaksudkan Allah sebaik-baik pembuat muslihat? Makar ini dia seperti hailah dan seperti khida'ah, iaitu tipu daya. Jadi ramai orang sinonimkan makar dengan keburukan. Jadi dia kata, macam mana cara kita nak tafsir ayat ini supaya orang tak fikir Allah itu buat keburukan? Kerana makar ni helah-helah tipu daya. Sebenarnya ini adalah satu yang silap. Kerana kalau kita kata helah, helah ini bukan setiap keadaan ia dilarang. Ada helah-helah yang syar'i, ada helah yang disyarakkan. Helah ni apa dia, tuan-tuan? Helah ni kita buat sesuatu nak capai tujuan tapi dengan cara yang tersembunyi. Cara yang tersembunyi. Tapi tujuan kita nak buat tu bukan tujuan salah. Contoh, ada orang dia hadir majlis ilmu, daurah macam pagi kita. Dia rasa, eh, lama sungguh ustaz ni. Bila nak habis? Tengok jam tu ustaz tak faham-faham lagi. Lalu dia pun boleh buat secara jelas. Dia boleh keluar secara jelas. Contoh dia bangun, ustaz, saya balik dulu. Balik ya? Itu secara jelas. Tapi dia ni malu nak buat secara jelas. Dia nak cari jalan secara tersembunyi. Jalan tersembunyi itu yang dikatakan sebagai helah. Mula-mula dia buat apa dia? Dia batuk dulu. Lepas dia batuk, dia tak tahan, dia buat keluar pergi tandas. Lepas pergi tandas, tak masuk-masuk dah. Ha, itu helah dia yang pandai tu lah. Jadi ini kita kata helah tetapi dengan cara yang tersembunyi. Maka sama ada dia ada dua keadaan. Sama ada secara jelas dia bangun, dia kata, "Ustaz, saya minta izin dulu kerana saya ada urusan lain." Ataupun yang kedua, dia buat-buat batuk, dia pergi tandas, lepas tu lebuh ke mana hala, dia tak pergi balik, tak patah balik dah. Jadi itu helah. Helah kalau dia buat macam itu, adakah ini haram? Jawapannya tak. Dalam Quran, Allah perintahkan kepada Nabi Ayyub AS, kamu sebatlah isteri kamu dengan menggunakan jerami, iaitu orang kata rumput-rumput yang panjang itu. Wala tahnas biyaminik, dan janganlah kamu melanggar sumpah kamu. Kerana sumpah Nabi Ayyub, dia tengok isteri dia lari bila dia ditinggalkan dalam keadaan sakit yang teruk itu. Maka dia kata, kamu ni aku bersumpah aku akan sebat kamu, aku akan kesebat. Bila dia sihat, dia kena laksanakan sumpah dia itu. Kalau tidak, dia kena kafarah. Jadi dalam kes ni Allah bagi suatu helah kepada Nabi Ayyub AS. Tapi helah yang disyariatkan, sebat-sebatlah, cuma jangan sebat dengan kayu. Sebat dengan jerami supaya orang tu tak sakit sangat. Ataupun sebat dengan, sebab dia kata nak sebat berapa ratus kali ke, ataupun ada jumlah yang tertentu, jadi dia guna sebat. Sebat maknanya still dia buat tak, dia punya sumpah tu sumpah berjalan. Tapi dia guna cara, iaitu sebat guna cara lain, iaitu guna jerami, guna rumput dan seumpama. Maka ini dibenarkan. Menunjukkan helah ini bukanlah semestinya ia haram. Ia juga ada yang disyariatkan. Ia juga ada yang disyariatkan. Helah yang haram ni apa dia? Allah kata halal, dia kata haram. Allah kata benda ni betul, dia kata tak betul. Dia nak cari benda tu jadi silap juga. Maknanya yang membawa kepada kerosakan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, makini haram. Begitu jugalah dengan makar. Makar adalah perancangan. Manusia dia buat perancangan. Allah pun dia ada perancangan dia. Dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Perkataan khairul makirin pun dah jelas menunjukkan makar ni tak semestinya buruk dalam setiap keadaan. Dia boleh jadi baik, dia boleh jadi buruk. Sebagai contoh, kita tahu ada orang nak buat jahat kepada kita. Tapi kita elak kejahatan dia itu dengan cara yang lain. Maka kita pun usaha juga tu makar perancangan kita juga untuk kita elakkan perancangan jahat musuh kepada kita, kita buat perancangan lain. Maka makar kita itu salah ke bagus? Baguslah. Kerana nak mengelakkan kejahatan musuh kepada kita. Ini samalah macam cerita P. Ramlee dahulu kala itu. Bila si Tompel tu, A.R. Tompel, dia lapar. Dia dengan P. Ramlee, dengan kawan Doremi dia itu, mereka ni lapar biasa. Tapi duit tak ada. Tapi dia buat makan. Macam mana cara nak dapat makanan? Dia pergi ke kedai runcit, kepada restoran, kedai makan tu. Jadi dia tengok ada orang tu Pak Lebay tu, muka orang Pak Lebay ni muka macam senang kena tipu. Jadi dia pun ada, macam mana helah aku nak buat perancangan makar, apa aku nak buat ni. Jadi dia buat-buat datang, "Oh, Mika ke yang belajar sama pondok kita mengaji tasawuf sekali dulu?" Jadi kata mula-mula dia tipu lah. Dia kata, "Bukankah kita pergi sama-sama naik haji dulu?" "Eh, teman tak buat haji lagi," katanya. "Kita tak buat haji," dia kata, "kita pergi haji sekali." Jadi tipu dia pertama tak menjadi. Kedua dia kata, "Eh, habis kita belajar sekali itu, belajar pondok apa itu, mengaji tasawuf," dia kata, "mengaji tasawuf sama-sama. Orang mengaji tasawuf pun nak menipu." Jadi dalam kes ni dia, sebab dia tanya, dia pandai pancing, dia kata, "Eh, makan seorang je ke?" Dia kata, "Tak." Dia kata, "Eh, makan lah sekali, order lah, order." Jadi dia nak makan tu tapi dia guna makan. Tapi yang kawan ni pun, dia bukan tak apa cerdik, dia cerdik juga. Dia kata sebelum dia kena kita, baik kita kena dia dulu, dia kata. Tapi kena dia tu silap jugalah. Sebab kalau dia tak bayar, dia biar orang tu bayar. Kalau dia bayar bak diri dia, kemudian dia balik, itu tak ada masalah. Kerana kawan ni dia patut bayar sebab dia makan. Dia tak payah bayar. Tetapi ini maksud saya perancangan-perancangan manusia. Kadang-kadang kita tahu ada orang dia rancang nak buat jahat kat kita. Tapi kita ada perancangan kita juga. Sebagai contoh, kita tahu yang kita di sebahagian tempat ada orang buat perancangan nak gagalkan ceramah kita, contoh. Caranya dia akan panggil je orang-orang penguat kuasa ke apa, dia nak tangkap kita. Tapi kita ni ada perancangan, kita tak payah pergi hari tu. Itu perancangan kita. Bila kita tak pergi, orang tu tak ada tangkap kita dah. Jadi kalau kita gatal juga nak pergi, memang kena tangkap. Itu kita pun kena fikir, kadang-kadang kena ada juga kita punya spy-spy kita ataupun ada implikasi, kadang-kadang kita dengar je. Tapi ini peranan. Maka inilah kesimpulan. Inilah huraian. Kalau tuan-tuan baca pun kesimpulannya seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti al-harbu khida'ah dan seumpamanya. Perang adalah tipu daya, muslihat. Maknanya peperangan dia kena ada strategi. Bila musuh target kita kat sini, kadang-kadang kita datang kat sini. Kadang-kadang musuh tengok kita sebenarnya sepatutnya berdiri tapi kita duduk. Jadi itu adalah muslihat. Maknanya seperti helah, seperti khida'ah, begitu juga makar. Makar ni tak semestinya semuanya buruk. Kadang-kadang dia boleh baik, kadang-kadang dia boleh buruk. Maka Allah adalah khairul makirin, sebaik-baik yang merancang. Baik. Jadi jelas. Kemudian kita terus pergi kepada muka surat yang ke-24. Penyampaian risalah Islam kepada manusia. Ini dalam masih dalam perbahasan tafsir. Bagaimana kita menserasikan dua ayat ini, iaitu yang kelihatan bercanggah antara satu sama lain. Ayat yang pertama, wa may yabtaghi ghayral islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat ke-85. Ayat kedua pula daripada surah Al-Maidah, innallazina amanu wallazina hadu was-sabiun wan-nasara man amana billahi wal-yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tuan-tuan nampak tak di mana pencanggahan tu? Yang dikatakan pencanggah tu. Yang pertama, Allah sebut siapa yang mencari Islam sebagai cara hidup, maka dia tidak akan diterima sesuatu apa pun daripadanya. Dan di akhirat esok dia termasuk dalam golongan yang berduka cita, golongan yang rugi. Tetapi dalam ayat surah Al-Maidah ini, Allah kata sesungguhnya orang beriman, orang yang Yahudi, golongan Sabi'un, golongan Nasrani, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal soleh, maka tidak ada sebarang duka cita ke atas mereka dan mereka tidak berasa takut. Tadi kita kata kawan ni dekat akhirat dia rugi. Tapi kawan ni dia tak ada rasa takut, kawan ni tak duka cita, sedangkan dia bukan Muslim. Dia Yahudi, dia Nasrani, dia Sabi'un. Bagaimana jawapan kita nak menjelaskan? Apa jawapan Syekh Al-Albani? Sebenarnya dia kata ayat ni tidak ada kontradiksi pun satu sama lain. Kerana ayat yang pertama itu setelah Islam datang, setelah Rasulullah SAW datang. Maka bila Islam dah datang, Islam menghapuskan semua agama-agama sebelum itu. Bila Rasulullah datang, Rasulullah memutuskan segala syariat-syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, sehinggakan yang wajib beriman hanya adalah kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Maka bila setelah Islam datang, siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai jalan hidup, sebagai agama, maka ini adalah tertolak. Fala yuqbala minhu. Maka jelas perkara ini. Setelah Islam datang, maka jangan kita cari melainkan hanya kepada syariat Islam semata-mata. Rasulullah memutus syariat-syariat terdahulu. Dan Islam datang memutuskan segala agama-agama lain daripada itu. Manakala ayat yang kedua menceritakan, ini sebelum datangnya Islam. Sebelum datang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan Yahudi beriman dengan kitab-kitab mereka. Golongan Nasrani pun ramai dari kalangan mereka itu yang beriman dengan kitab asal mereka itu, dan begitu juga golongan Sabi'un. Golongan Sabi'un. Jadi pada zaman tersebut mereka memang dia mereka termasuk dalam golongan yang beriman dengan agama Samawi. Sabi'un, Yahudi, Nasara beriman dengan kitab-kitab Samawiyat yang diturunkan pada zaman dan nabi-nabi mereka itu. Dan mereka termasuk dalam golongan yang beriman dengan Allah. Lalu mereka pada ketika itu tidak ada perasaan takut dan tidak ada perasaan duka cita. Tetapi setelah Islam datang, setelah Rasulullah datang, mereka tidak mahu pergi kepada Islam. Tidak mahu beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka ketika ini mereka masuk ke dalam nas yang ditunjukkan dalam ayat yang pertama itu tadi. Baik, itu dalam penghujung muka surat 24. Dia kata selebihnya dalam ayat yang kedua, Allah mengatakan bahawa sebahagian kaum tidak berasa bimbang dan tidak